kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Canda mana? Canda mana, Ci? Canda di yo gak ngerti. Niki lho, canda sing gede iki lho. Canda mana tuan senangi? Canda yang putih, canda yang putih di dalam. Lopot salah, mosok janda ning jero kandang, Mas. Lek sapi lan, karo-karo nenek-nenek. Anas. Ayo. Dibral, wis gak jadi ngono. Yo, Las. Ayo. Toto aku berarti. Canda mana tuan senangi? Canda yang putih berambut panjang. Ayo. janda endi lho sing digoleki iki.